Bersamamu ku lewati hari-hari ku lalui. Bersamamu pujaan hati yang selalu ada di hati. Nyamannya bersamamu ku tak ingin jauh darimu, karena hanyalah dirimu yang selalu Ratu. Duduk berdua denganmu bagaikan raja dan ratu. Raja dan ratu.